Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila salah seorang dari anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Qala shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Kata beliau, tiga perkara tersebut adalah shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Dari hadis ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa anak yang saleh memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan kita. Anak yang saleh memiliki kedudukan yang penting bahkan sampai ketika kita meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan Bani Adam akan terputus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Ini adalah investasi sesungguhnya, wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya bahkan ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tidak pernah lepas darinya doa kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan anak yang saleh tidak bisa kita peroleh dengan begitu saja. Perlu adanya amalan-amalan, perlu adanya penjagaan-penjagaan yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak ketika dilahirkan di muka bumi ini, maka dia lahir di atas fitrah. Dia lahir di atas keadaan yang putih bersih. Kemudian kedua orang tuanya lah yang mendidik dia, memberikan warna kepadanya, sehingga dia tumbuh dewasa sesuai dengan apa yang dididikkan oleh kedua orang tuanya. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Majusi. Ini adalah hakikat anak-anak kita ketika lahir di muka bumi. Mereka semuanya fitrah, lahir di atas fitrah yang bersih. Kemudian tanggung jawab kitalah untuk mendidiknya. Tanggung jawab kitalah untuk kemudian membesarkannya, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Tanggung jawab ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Apakah Allah Subhanahu wa taala berhenti? Hanya sampai di sini? Hanya memerintahkan diri kita untuk menjaga diri kita? Al-jawabul la. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adalah tugas kita untuk menjaga keluarga kita. Adalah tugas kita untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan yang patut kita sayangkan, banyak dari orang tua yang lupa akan tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka di atas pendidikan yang sahih. Mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama yang baik. Bahkan lebih daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi penyia-nyiaan terhadap hak anak, terjadi penyia-nyiaan terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat kali ini kita akan bahas beberapa penyia-nyiaan, bentuk penyia-nyiaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka. Bentuk penyia-nyiaan yang pertama, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai ketika seorang belum menikah. Ketika seorang belum menikah dan tiba waktunya untuk menikah, dia tidak memilih pasangan hidup yang saleh atau yang salihah. Padahal pasangan hidupnya, ya, istrinya itu akan menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya di rumah. Ketika seorang pemuda tidak menjadikan agama, tidak menjadikan kesalehan seorang wanita sebagai faktor utama baginya untuk menikah, maka di saat itulah dia mulai menyia-nyiakan hak anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa wanita itu dinikahi karena empat faktor. Tunkahul mar'atu lil arba. Wanita itu dinikahi karena empat faktor. Kata beliau, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wanita dinikahi karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena kecantikannya, serta karena agamanya. Fadfar lidhati din taribat yadak. Kemudian kata Nabi SAW, maka pilihlah wanita yang memiliki agama, wanita yang salihah, taribat yadak, maka hidupmu akan beruntung. Ini petunjuk Nabi SAW, wahai hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya dijadikan patokan oleh setiap pemuda ketika mereka ingin menikah. Hendaknya yang menjadi standar mereka adalah kesolehan seorang wanita. Bukan hanya kecantikannya atau kedudukannya. Bukan karena dia keturunan orang-orang yang terkenal, yang termasyhur. La, akan tetapi yang menjadi patokan dia adalah kesolehan wanita tersebut. Karena wanita tersebut akan menjadi istrinya, akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Maka jangan sampai dia memilih pendidik anak-anaknya bukan dari wanita yang salihah. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyanyian terhadap anak adalah tidak mengajarkan kebaikan kepada mereka sejak dini. Tidak mengajarkan kebaikan kepada mereka sejak dini. Tidak mengajarkan akidah yang sahihah kepada mereka sejak dini. Tidak mengajarkan adab-adab yang islami sejak dini. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Karena pendidikan itu dimulai dari ketika dia kecil. Inilah yang akan tertanam pada dirinya sampai dia dewasa kelak. Kenapa muncul anak-anak atau remaja-remaja yang bertingkah pola memalukan, bertingkah pola tidak pantas, melanggar norma-norma agama, melanggar norma-norma dalam masyarakat? Itu karena sejak kecil tidak dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama tidak bisa kita serahkan kepada sekolah. Pendidikan agama tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah. Pendidikan agama harus diberikan oleh orang tua. Orang tualah yang berperan penting untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Berapa jam waktu mereka di sekolah untuk belajar agama? Hanya sedikit, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apabila kita merujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak beliau mendidik anak-anak kaum muslimin. Di dalam hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah bahwa pada saat itu beliau sedang makan. Ketika itu beliau masih anak-anak. Beliau makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu nampan. Kemudian tangannya kesana kemari memegang makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mentarbiahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, bacalah nama Allah terlebih dahulu. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan anak-anak mereka, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentarbiah, memberikan pendidikan agama. Sekarang banyak dari kalangan psikolog mengatakan bahwa anak itu jangan dilarang. Biarkan mereka apa adanya. Biarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dari mana mereka mengambil tarbiyah seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kemungkaran itu terjadi pada anak-anak, segera menegur. Sebagaimana hadis dari Al-Hasan, cucu beliau, ketika makan kurma, kurma sedekah, di mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan kurma, tidak boleh makan harta sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menegurnya, segera memerintahkannya untuk membuang kurma tersebut. Ya. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita remehkan pendidikan anak-anak kita. Dan termasuk penyanyian terhadap anak-anak adalah tidak memerintahkan mereka untuk sholat. Tidak mengingatkan mereka untuk sholat. Betapa banyak kita dapatkan anak-anak kaum muslimin di waktu-waktu sholat, di waktu maghrib misalnya, mereka masih berada di jalan. Mereka masih berada di tempat-tempat mereka nongkrong. Kemana orang tua mereka? Wallahi demi Allah, orang-orang tua mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita untuk salat dari umur 7 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Wadribuhum wa hum abna'ul asyar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila mereka tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Demikian kerasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita. Ajari anakmu sholat. Ajari anakmu sholat. Dan pukul mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Tapi apa yang kita lihat? Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang tua melakukan penyanyian. Anaknya di mana dia tidak tahu. Bahkan ketika sholat mereka masih berkeliaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perkara penting yang sering disia-siakan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka adalah mereka tidak memperhatikan dengan siapa anak-anak mereka berteman. Siapa teman bergaul anak-anak mereka, mereka tidak tahu. Siapa teman-teman yang berada dekat dengan anak-anaknya, mereka tidak peduli. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwa teman itu memberikan pengaruh yang begitu besar. Bahkan terhadap kita yang sudah dewasa, apalagi kepada anak-anak kita. Betapa banyak anak-anak yang telah dididik orang tuanya dengan pendidikan yang Islami. Betapa banyak anak-anak yang telah dididik oleh orang tuanya dengan adab dan akhlak yang baik. Tercemar karena apa? Karena pergaulannya. Karena teman-temannya. Karena anak-anak yang dilepas begitu saja. Berteman dengan siapa yang dia kehendaki. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap orang tua memperhatikan dengan siapa anak-anaknya berteman. Di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, dia tahu siapa yang menjadi teman anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhallilhu. Maka lihatlah oleh kalian siapa yang menjadi temannya. Lihatlah oleh kalian siapa yang menjadi temannya. Karena temannya yang akan memberikan pengaruh kepada dia. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sering dilalaikan oleh orang tua. Bahkan lebih parah dari itu. Karena kesibukannya bekerja. Karena kesibukannya mencari nafkah, anaknya diberikan teman, ya, sebuah alat yang memiliki kerusakan yang besar, yaitu televisi. Betapa banyak anak-anak kita telah dididik dengan pendidikan yang baik, tapi diberikan oleh orang tuanya fasilitas di rumah yang bernama televisi. Dia menonton acara-acara yang tidak baik, maka berubah akhlaknya. Meniru ucapan-ucapan yang kasar, meniru ucapan-ucapan yang jorok, semuanya dari televisi. Maka berhati-hatilah, wahai para orang tua, wahai para bapak. Jangan lepaskan anak-anak kita di depan TV. Jangan lepaskan anak-anak kita untuk mendapatkan pengaruh negatif dari media. Ini adalah sebuah perkara yang menyebar tanpa disadari. Generasi kita rusak karena media. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melindungi anak kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beberapa perkara. Demikianlah beberapa perkara yang merupakan penyanyian orang tua kepada anaknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.